sering berkata, puas sudah ku bertanya, namun hampa saja. Duhai kasihku nan sejati, entah kemana di kau tujui. Kabar berita tak dikirimi, gambaran menjadi saksi. Mengapa kau jauh pergi, tinggal aku sendiri. Kini aku hidup sepi, hingga kini aku menanti. Di mana kini kau berada, hatiku sering berkata, puas sudah ku bertanya, namun apa saja. Hingga kini aku menanti, di mana kini kau berada. Hatiku sering berkata, puas sudah ku bertanya, namun hampa saja.